Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk surah baru. Saya pilihkan buat saudara semua surah Al-Fath, surah kemenangan. Saya rindu umat Islam dan Indonesia kemudian punya kemenangan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma maju tapi berkah. Bukan cuma maju tapi selamat. Bukan cuma maju jaya tapi juga terhindar dari neraka. Nah, Al-Fath ini saya gelar juga insya Allah mulai hari ini sampai hari-hari ke depan, supaya kemudian Allah SWT juga berikan kemenangan buat saudara semua. Saudara punya hutang, tapi saudara jadi pemenang. Dengan hutang itu saudara bisa kembali ke masjid. Dengan hutang itu saudara kemudian bisa bercengkrama dengan keluarga. Dengan hutang itu saudara menjadi hamba Allah yang sujud tengah malam. Dengan hutang itu saudara kemudian bisa duha. Dengan hutang itu saudara kemudian bisa menyadari kesalahan-kesalahan Anda sebelumnya. Al-Fath, kemenangan itu juga ada di orang-orang yang punya penyakit walaupun belum sembuh. Dengan penyakitnya dia kemudian menghadap Allah, insya Allah dalam keadaan Allah sudah gugurkan semua dosa-dosanya. Dengan penyakit itu kemudian diujilah kesabaran dia, dan kemudian dia bisa tunjukkan kepada Allah betapa dia sudah menjadi orang yang bersabar. Lalu Allah bersama dia, dan dia nikmati penyakitnya itu sebagaimana dia nikmati dulu ketika dia sehat. Dia banyak bersolawat kepada Rasulullah, banyak sholat malam, hingga kemudian Allah menatakan Al-Fath yang sesungguhnya buat dia, yakni bukan masalah penyakit sembuh atau tidaknya, tapi masalah Allah ridho apa tidak dengan dia. Buat saudara-saudara yang saat ini tinggal di kontrakan, bagaimana saudara tinggal di rumah kecil tapi saudara bisa merasakan samudra yang luas, seakan-akan saudara tinggal di rumah yang mewah, yang luas lagi lapang, karena rumah sesungguhnya saudara adalah di sini. Al-Fath ini kemudian saya persembahkan buat saudara-saudara juga yang lagi kesepian, yang lagi kesendirian, bahwa Allah menemani saudara semua. Dan banyak lagi hikmah yang bisa kita petik nanti lewat surah Al-Fath ini. Di antaranya juga nanti insya Allah saya akan menjentil diri saya, akan menempeleng diri saya, akan mengingatkan diri saya dan kepada sebanyak-banyaknya pemirsa semua. Setelah kemarin kita bahas Al-Mulk, kita sekarang bahas Al-Fath, di mana Al-Fath nanti akan kemudian menjadi tamparan keras buat kita. Betapa di antara kita ada yang cuma mengaku iman Islam, tapi tak ada dalam dia punya kepribadian, tak ada dalam perilaku dia, tak ada dalam keseharian dia, tak ada dalam akhlak dia. Katanya doang iman, katanya doang muslim, tapi malah membawa aib buat Islam sendiri. Sebelum kita berangkat kepada surah Al-Fath, pemirsa, ada seorang kru ya, salah seorang kru ANTV yang punya testimoni menarik tentang ayat yang kemarin terakhir kita bahas di surah Al-Mulk ayat 30. Nah, ini dia. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, siapakah yang bisa kemudian mendatangkan air ketika kemudian sumur Anda mengering? Nah, ini dia karyawan ANTV yang punya testimoni menarik tentang surah Al-Mulk ayat ke-30. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Namanya kasih tahu ke pemirsa. Ikriya Sufiar. Ikriya, silakan Mas Ikriya cerita ke teman-teman pemirsa. Jadi waktu itu bulan mau lebaran ya, itu lagi kering-keringnya. Kemarin. Kemarinnya lagi kering-kering panas. Terusnya saya pengen air saya tuh di rumah udah kering. Banget. Udah kering banget. Ngidupin jam 9 malam baru penuh tuh satu toren itu jam 6 pagi. Dan itu juga kadang-kadang setengah toren atau seperempat toren gitu. Lama-lama habis, gak keluar. Nah, waktu saya mau sholat, habis air. Sampai beli galonan, sampai 2 hari itu beli galonan gitu ya. Minta sama tetangga sempet ya sekali. Udah itu saya berdoa sama Allah ya, setiap mau sholat gitu ya. Pas air habis tuh, mau tahajud, air habis. Sampai saya bilang gini, ya Allah, kok saya buat beribadah aja gak ada air. Masya Allah. Terusnya saya minta begitu, saya selawatin tuh pompa tuh, saya ingat Ustaz tuh pompa diselawatin. Pompa saya selawatin. Pas dari itu saya baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dipegang pompa itu? Saya pegang Allah. Terus saya pegang, terus saya bacain, ya Allah, ini buat ambil rudu buat ibadah aku ya Allah gitu. Besoknya saya cari tukang pompa. Tetangga sebelah, udah kering nih, udah masang jet pump, ada yang itu. Saya panggil tukang pompa, saya ke situ minta 3,5 juta. Waduh, ya, subhanallah. Utang ya, banyak lagi. Utang lagi banyak nih. Selawatin lagi. Nah, pas terus itu udah 3,5 susah 3 dong. 3,5 juta ya susah, kan. Susah ya kan. Nah, saya aneh buka semuanya, Dah, tukang pompa suruh buka semua nih. Pompanya pas dibuka, saya beliin pipa nih. Cuman 16 ribu gak salah, 16 ribu pipa. Saya tusuk gitu sama apa, sama tukang pompa. Biasa sih gak bisa nih, katanya gitu. Pas ditusuk begini, terus jeblos deh. Terus, kok ada airnya ya? Terusnya pas itu, coba kita hidupin lagi. Masalah. Subhanallah, airnya kayak jet pump lah. Gitu. Allah. Sampai sekarang, airnya banyak banget. Dan saya yakin karena di situ kan di Al-Muluk itu air sumur yang mengering gitu ya. Iya. Allah yang tahu hanya Allah doang di dalam betul. Bumi. Betul. Siapa yang bisa ngalirin lagi? Benar. Kecuali Allah. Benar itu. Kasihan tukang pompa enggak jadi dong ya. Enggak jadi, Pak. Akhirnya saya kasih 200 ribu aja. Oh, subhanallah. Gitu. Baik sekali. Terima kasih Mas Ikir ya. Sama-sama, Ustaz. Sudah pergi haji belum? Belum, Ustaz. Doain, Ustaz. Baik, pemirsa kita doain beliau dan seluruh karyawan-karyawati ANTV mudah-mudahan bisa pergi haji semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa lahum. Pemirsa perhatikan sekali lagi ayatnya, perhatikan sekali lagi ayatnya di bawah ini. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Sampai ketemu di segmen 2. Segmen 2, segmen 3 nanti saya pinjem ya waktunya Odoa dan doa bareng saya pinjem untuk baca dulu Al-Fat sampai selesainya. Terima kasih, sampai ketemu di segmen 2. Terima kasih Mas Ikir. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, sesuai dengan rencana kita, mudah-mudahan diizinkan Allah, pembahasan tafsir Al-Mulk sudah selesai, kita akan bahas surah Al-Fat. Ini atas request dari saudara semua ke Twitter saya di @yusuf_mansur. Banyak diantara pemirsa yang minta dibahas surah Al-Fat. Al-Fat ini surah yang ke-48. Bismillah ya, kita baca dulu surahnya dari awal sampai selesai. Dan saya akan pinjam nanti segmen 3, masih tetap membaca Al-Fat dulu ya. Kita lanjutkan nanti segmen 3 itu yang odoa sama doa bareng nanti di hari Senin kalau emang nanti Jumat gak selesai. Tapi gak apa-apa kali ya, yang doa bareng mah jangan dihilangin ya, doa bareng tetap terus. Baik, kita baca dulu ya Al-Fatnya. Pemirsa, saya ingatkan saudara semua, ketika saudara mendengar saya membaca Quran, doa. Apa yang menjadi penyakit saudara, apa yang menjadi utang saudara, apa yang menjadi beban saudara, ketika saya baca Quran, doa. Karena sesungguhnya saudara tidak bisa melihat, malaikat-malaikat sedang bersama saya dan bersama saudara semua. Mencucurkan rahmat Allah dari sayap-sayap para malaikat yang bersama kita. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Insya Allah kita lanjutkan di segmen 3. Dan kalau tidak selesai segmen 3, berarti kita lanjutkan lagi besok sampai selesai ini surah Al-Fat. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Tian TV. Kita tetap di ujung segmen 3. Insya Allah berdoa, tapi doanya yang tidak ada. Terima kasih. Kita lanjutkan pemirsa pembacaan Al-Fat bagian yang kedua, surah 48 bagian yang kedua. Jangan lupa saudara, saat saya berdoa, saat saya membaca Quran, pemirsa semua, jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan malas-malas, angkat tangan. Atau tundukkan kepala dan bicara kepada Allah yang menurunkan ayat-ayat yang sedang saya baca ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa saudara semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wa kana Allahu ghafurar rahima. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita terusin lagi ya besok. Pemirsa yang sudah siap-siap di depan layar kaca, mari kita berdoa. Masuk doa ini hari keberapa? Hari ke-21, subhanallah. Pemirsa, kita terusin al-fatnya bagian yang ketiga besok Jumat. Mohon maaf jika bacaan saya banyak salahnya, dan kepada Allah lah saya memohon pada Dia, pada Allah, agar saya, saudara, terus belajar lagi makhrajnya, tajwidnya, insya Allah supaya bisa sempurna. Kita istighfar 3 kali pemirsa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita berselawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa berdoa apa yang menjadi hajatnya, kesulitan, kesusahan, penyakit, persoalan hidup, ekonomi, keluarga, penyakit, apa ajalah. Dan jangan lupa berdoa buat semua dosa, berdoa untuk jadi orang yang saleh, berdoa untuk bisa taat, bisa beribadah, bisa sholat di masjid, bisa qiyamul lail, bisa puasa, bisa kemudian duha, bisa ngaji Quran, ngatamin Quran, ngapal Quran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hari istimewa sekali. Kami berdoa dengan tadi sebelumnya baca surah Al-Fat. Ya Allah, terimalah doa teman-teman, jamaah, kawan-kawan yang sedang berdoa di depan layar kaca ini, ya Allah, dan yang ada di studio. Terimalah doa kami yang sudah masuk hari ke-22. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan kesempatan kami berdoa. Mudah-mudahan Engkau yang Maha mendengar doa kami, mendengar. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari keberapa ini sekarang? 1 2 1 2 2. 21 ya, berarti masih ada 79 hari lagi. Pemirsa, saya ingatkan saudara semua yang belum mencatat nomor rekening panitia pembangunan masjid. Ini dia, silakan di zoom kameramen. Saya tunggu donasi saudara semua di rekening-rekening ini untuk pembangunan Masjid Tahfiz Darul Quran di Pesantren Darul Quran Ketapang Tangerang. Terima kasih, sampai ketemu besok Jumat di bagian Al-Fat bacaan yang ketiga. Ya, terima kasih. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.